Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas bab tentang hukum orang yang bersendagurau dengan sesuatu yang terdapat padanya zikrullah atau Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita pelajari bersama bahwa hukumnya adalah kekufuran, kufur akbar yang sangat bertentangan dengan tauhid dan dapat mencabut tauhid dari akarnya. Dengan itu pelakunya keluar dari Islam. Adapun jika bersendagurau dengan sesuatu yang tidak sharih, tidak tegas, tidak secara langsung mengolok-olok zikrullah, Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mengolok-olok seseorang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang agamis, sharih, maka dilihat jika kembalinya adalah olok-olok kepada Allah, Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga kufur akbar. Namun jika yang dia maksudkan dengan olok-olok tersebut, ya, kembalinya kepada orang itu sendiri, ya, tidak kembali kepada al-istihza, mengejek, mengolok-olok zikrullah, Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya adalah haram, namun tidak sampai pada tingkat kufur akbar. Walaupun demikian, tidak perlu hati-hati, sebab al-istihza, as-sukhriyah, mengolok-olok, mengejek, itu tidak termasuk akhlak seorang yang mukmin. Terlebih mengejek orang yang baik, orang yang salih. Alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi ma kasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu, menyakiti orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah, laki-laki dan perempuan, tanpa sebab kesalahan yang diperbuat oleh mereka, oleh mukminin dan mukminat, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka orang-orang yang menyakiti mereka ini telah membawa beban, ya, telah membawa, memikul kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat yang menafsirkan ayat di dalam surat At-Taubah yang beliau sebutkan di awal bab ini. Sebenarnya ini beberapa riwayat, namun beliau gabungkan menjadi satu, yang semuanya merujuk pada satu kisah, sebab nuzul, sebab turunnya ayat surat At-Taubah. Beliau Syekhul Islam Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, Ani bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Beberapa riwayat. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Hadith sebagian mereka masuk ke dalam hadith sebagian yang lain. Yakni beberapa riwayat dari Ibnu Umar, dari Muhammad bin Ka'ab, dari Zaid bin Aslam dan dari Qatadah. Beberapa riwayat namun digabungkan oleh beliau rahimahullah, ya, menjadi satu sehingga seolah satu riwayat. Padahal sepotong-sepotong kemudian digabung menjadi satu. Karena inti riwayatnya adalah sama. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuka, bahwa ada seseorang yang berkata dalam peristiwa perang Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula, kita tidak pernah melihat seperti para pembaca Quran kita ini, arghaba butunan, yang lebih lapang, lebih besar perutnya, wala akzaba al-sunan, tidak pula melihat orang yang seperti mereka ini, akzaba al-sunan, yang lebih suka berbohong, perkataannya, lisannya, wala ajbana 'inda al-liqa. Dan yang lebih penakut ketika berjumpa dengan musuh. Yani orang yang paling besar perutnya, paling suka berbohong, paling penakut ketika bertemu musuh adalah qurra'un ha'ula. Ini menurut orang ini. Yani para pembaca Quran kita ini. Siapa yang dimaksud dengan para pembaca Quran, qurra'ina? Yang dia maksud yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra'a. Yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang pandai membaca Al-Qur'an, para qari. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka Auf bin Malik berkata kepadanya, kepada orang itu yang mengolok-olok, kadzdzabta. Engkau bohong. Bohong kamu, dusta. Walakinnaka munafiq, tetapi pasti kamu adalah seorang munafiq. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh akan aku sampaikan, akan aku beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang ucapanmu ini. Fadhaba Aufun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aufun pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhbirahu, untuk memberitahukan kepada beliau. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Lalu dia, yani Auf, mendapati Al-Qur'an ternyata telah mendahuluinya. Al-Qur'an telah turun memberitakan peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Auf bin Malik memberitakannya. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa rakiba naqatahu. Dalam keadaan beliau irtahala, telah beranjak, yakni telah menunggangi kendaraannya. Wa rakiba naqatah, yakni menunggangi ontanya, tunggangan beliau, seekor onta. Faqala, lalu orang itu berkata, ya Rasul. Di antum bagaimana, ya Rasul atau ya Rasulullah? Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu, sesungguhnya kami tadi hanya mengobrol dengan obrolan kosong. Wa natahaddatsu haditsar rakbi, dan kami tadi sekedar berbincang-bincang sebagaimana perbincangan rombongan safar rok. Rok yakni apa? Rakib, rakib. Ya, orang-orang yang bepergian dengan mengendarai tunggangan atau kendaraan. Jadi sekedar berbincang. Ya, berbincang sebagaimana berbincangnya ya orang-orang yang melepas penat dan lelah di dalam perjalanan jauh. Naqta'u bihi 'an at-tariq. Ya, untuk memotong jalan kami, maksudnya adalah untuk membuat perjalanan ini terasa singkat bagi kami, menghibur diri. Nah, itu alasannya. Nahulu, kami hanya mengobrol, obrolan kosong, hanya berbincang untuk menghibur dan melepas lelah. Qala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ka'anni anguru ilaihi, seolah-olah ya aku masih melihatnya. Ini Ibnu Umar masih ingat betul bagaimana peristiwa itu, bagaimana sikap orang itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meminta maaf. Ani anzuru ilaih, seolah-olah aku masih melihatnya. Muta'alliqan, bergelantungan, binis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bergelantungan dengan ya tali kendali, tali kekang onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, megang itu terus, berkelantungan. Wa inna hitarata tankubu rijlai, dalam keadaan sungguh bebatuan, bebatuan itu mengenai ya, melukai kedua kaki orang itu. Ini terseok-seok orang itu. Wa huwa yaqul, dalam keadaan orang itu terus mengatakan, innama kunna nasudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanyalah mengobrol dan bersenda gurau. Ini tidak serius. Tidak serius apa mengejek, mengkufuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, sekedar ngobrolan saja, obrolan saja. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab orang itu, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian tadi bersentuh gurau, berolok-olok? La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian minta uzur, janganlah kalian minta maaf, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wa ma yaltafitu ilaih, beliau sama sekali tidak menoleh kepada orang itu. Wa ma yaziduhu alaih, dan sama sekali tidak menambah perkataan apapun terhadapnya. Yani hanya mengatakan sebagaimana yang Allah perintahkan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ini beberapa riwayat yang semuanya menyebutkan tentang sebab nuzul, sebab turunnya beberapa ayat dari surat At-Taubah ini. Ya. Itu firman Allah Ta'ala yang disebutkan di awal bab, "Wa la in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastazi'un." La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika engkau wahai Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, yakni mengapa kalian mengatakan seperti itu, maka mereka akan menjawab, sesungguhnya kami tadi hanya mengobrol dan bersenda gurau. Ya, maka jawablah, qul abillah, apakah dengan Allah, ayat-ayat sucinya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian bersenda gurau? La ta'tadiru, janganlah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian sebelumnya beriman. Ya. In na'fu an ta'ifatin minkum na'adzib ta'ifah bi'annahum kanu mujrimin. Seandainya kami memaafkan sekelompok, ya, ya, dari kalian, ya, dari orang-orang itu, sekelompok dari mereka, niscaya kami tetap akan mengadab kelompok yang lain dengan sebab mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yang disebutkan di sini, ya, beberapa orang yang meriwayatkan sebab nuzul, sebab turun ayat ini. Yang pertama adalah Ibnu Umar, yakni sahabi yang masyhur, yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, ya, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Adapun Muhammad bin Ka'ab yang juga meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim al-Quradhi, nisbah kepada Quraidh. Jadi al-Quradhi al-Madani, beliau seorang yang fiqah, yang berilmu, wafat pada tahun 120 Hijriah rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah Zaid bin Aslam. Siapa itu Zaid bin Aslam yang juga meriwayatkan sabab nuzul beberapa ayat dari surat At-Taubah ini? Beliau Zaid bin Aslam adalah maula Umar ibn Khattab. Maula Umar bin Khattab, yakni bekas budak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada hubungan wala. Ya. Menjadi budak kemudian dibebaskan. Zaid bin Aslam ini juga seorang yang tiqah, yang masyhur, wafat pada tahun 136 Hijriah. Kemudian satu lagi yaitu Qatadah. Ya, Qatadah, beliau adalah Qatadah bin Di'amah. Qatadah bin Bi'amah As-Sadusi. Beliau adalah seorang mufassir. Jadi termasuk para ulama tabi'in yang dikenal dengan ilmu tafsir. Salah satu dari beberapa ulama tabi'in yang menjadi rujukan dalam ilmu tafsir Al-Quran. Beliau seorang yang hafiz. Beliau wafat pada tahun 117 Hijriah kurang lebihnya. Rahimahullah. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis ini bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melaporkan pelecehan, olok-olok, di majelis itu, di peristiwa perang Tabuk, yaitu Auf bin Malik. Beliau adalah Auf bin Malik Al-Ashja'i. Auf bin Malik Al-Ashja'i disebutkan bahwa pertempuran pertama yang beliau hadiri, beliau ikuti bersama Rasulullah SAW adalah perang Khaybar. Auf bin Malik menyampaikan dan mengajarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW kepada sekelompok tabi'in. Ini ada sekelompok dari tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Auf bin Malik. Sahabat ini, Auf bin Malik, wafat pada tahun 73 Hijriah. Ini tarajim, beberapa biografi singkat tentang beberapa nama yang disebutkan di dalam hadis ini. Dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dakhala hadithu ba'duhum fi ba'd. Hadis sebagian mereka masuk ke dalam hadis sebagian yang lain. Yakni mereka semua masing-masingnya meriwayatkan kisah ini dengan redaksi yang berbeda-beda, sendiri-sendiri riwayatnya. Akan tetapi karena yang diriwayatkan intinya adalah sama, yaitu sebab nuzulnya beberapa ayat dari surat At-Taubah dan lafaznya mirip-mirip, sehingga maknanya sama, lafaznya juga mirip-mirip, akhirnya disebutkan siyaqan wahidan dengan satu konteks seolah itu satu riwayat. Fungsinya atau tujuannya adalah untuk mempersingkat. Biasanya para ulama hadis itu menyebutkan satu persatu. Dari Ibnu Umar begini-begini. Dari Muhammad bin Ka'ab begini-begini, dipisah-pisah. Nanti ternyata saling melengkapi. Di sini ada yang kurang, di situ melengkapi di riwayat ini. Kurang di riwayat itu, lebih lengkap. Akhirnya saling melengkapi. Tapi disebutkan sendiri-sendiri biasanya. Tapi di sini untuk mempersingkat dan mempermudah kita di dalam membaca dan mempelajari, maka dijadikan satu, seolah satu riwayat. Sehingga di sini ada empat riwayat. Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, riwayat dari Zaid bin Aslam, dan riwayat dari Qatadah. Hanya saja riwayat Ibnu Umar itulah yang marfu', yang marfu'ah. Sebab Ibnu Umar jelas seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti atau menyaksikan hadis ini, menyaksikan sebab nuzul ayat, demikian juga menyaksikan peristiwa langsung, sehingga marfu'. Sanadnya tidak terputus. Berbeda dengan tiga riwayat yang berikutnya. Riwayat Muhammad bin Ka'ab, riwayat Zaid bin Aslam, riwayat Qatadah. Ketika orang ini bukan sahabi, berarti riwayatnya disilakan mursalah. Mursalah itu ketika tabi'i meriwayatkan langsung sebuah hadis dari Nabi SAW tanpa menyebutkan dari mana mereka atau dari mana tabi'i ini mendapatkannya. Sehingga ada nama sahabat yang dihilangkan. Atau di atasnya tabi'i ada nama yang dihilangkan, siapa? Mestinya kan dari sahabat, tapi tidak disebutkan, maka dinamakan mursalah. Namun karena intinya semuanya sama, bisa saling menguatkan. Mursal, tapi intinya sama, bisa saling menguatkan. Ya, disebutkan di dalam hadis ini annahu qala rajulun, bahwa ada seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki fi ghazwat Tabuk berkata di dalam peristiwa perang Tabuk. Laki-laki ini siapa? Ya, disebutkan bahwa dia salah satu orang munafik. Salah satu orang munafik. Nah, mungkin sebagian ulama berpendapat orang ini mukmin, hanya saja imannya lemah seperti yang sudah lewat. Karena para ulama berbeda pendapat tentang orang ini atau beberapa orang ini yang berolok-olok. Ada yang mengatakan mukmin sebelumnya mereka beriman tapi imannya lemah, kemudian tidak mencegah mereka, yakni iman mereka tidak mencegah mereka berolok-olok, bersenda gurau dengan zikrullah, dengan Rasulullah SAW dan dengan Al-Quran, kemudian mereka terjatuh dalam perbuatan dosa besar itu, lalu menjadi kafir. Qad kafartum, kalian telah menjadi kafir setelah keimanan kalian. Pendapat yang lain mengatakan mereka itu sebenarnya memang munafik. Ya, sebenarnya memang munafik. Jadi para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka sebelumnya beriman, namun imannya lemah, kemudian menjadi kufur dengan sebab istihza, berolok-olok. Ada yang mengatakan mereka itu memang munafik. Wallahu a'lam. Yang jelas di sini ada seseorang yang berkata fi ghazwat Tabuk, di dalam peristiwa perang Tabuk. Tabuk itu sebenarnya nama sebuah tempat, sebuah daerah yang berada di sebelah utara kota Madinah, yakni ke arah utara dari Madinah. Min adna Syam. Min adna Syam, yakni bagian dari negeri Syam, tetapi yang paling dekat ke Jazirah Arab. Bagian dari wilayah Syam, tapi yang paling dekat ke Jazirah Arab. Ini Tabuk. Nah, sehingga Tabuk itu sebuah wilayah dari Syam yang berada di tepi, ya, semacam mungkin perbatasan, ya, dengan Jazirah Arab. Peristiwa Ghazwat Tabuk, perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Ya, ketika buah-buahan itu ya telah masak, telah matang. Ya. Sehingga sebenarnya lebih enak kalau dari segi duniawi, lebih enak untuk tetap ya di tempat, di kampung halaman, menikmati. Ya, menikmati panen. Ya, daripada harus pergi berperang kepanasan di jalan. Ya. Pada awalnya bersama Rasulullah SAW di dalam peristiwa perang Tabuk ini, ya, bersama beliau ada sekitar 30.000 pasukan. 30.000 pasukan hendak menuju Tabuk. Akan tetapi ketika sudah keluar, mulai meninggalkan Madinah, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin, tokoh munafikin, itu kembali dengan membawa ya sekitar separuh dari pasukan itu. Sehingga 15 ribuan dibawa pulang. Ya. Man. Kenapa? Ya itu tadi, terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Terpengaruh. Man. Sampai-sampai dikatakan oleh para ahli sejarah, entah mana yang lebih banyak, yang tersisa terus melanjutkan ya pertempuran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah yang terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, entah mana yang lebih banyak. Ya, ini menunjukkan ya bahwa kemunafikan itu di tahun itu ya masih banyak kemunafikan, masih banyak orang munafik. Dan itu tahun berapa? Tahun 9 Hijriah, benar. Sudah tahun 9 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati ajalnya. Nah, ini awal mula perang Tabuk, yakni perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Madinah, keluar dari Madinah. Adapun sebabnya, sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengadakan pertempuran ini adalah karena ada berita yang menyebutkan bahwa ada suatu kaum, suatu golongan Romawi, ya, sepasukan Romawi atau golongan Romawi, ya. Demikian juga orang-orang Arab, bangsa Arab yang beragama Nasara. Ya, jadi ada orang-orang Romawi, demikian juga kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasara. Ya. Mereka sedang memobilisasi kekuatan untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan kaum muslimin. Ya, maka Nabi SAW bertekad untuk menggempur mereka terlebih dahulu sebelum mereka, ya, menyelesaikan persiapan untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan yang besar dan memiliki keimanan, kepercayaan, keyakinan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, ya, pasukan akan takut dan segan kepada pasukan Islam. Ternyata mereka lebih cepat, ternyata mereka lebih berani. Ya. Sehingga itu sebabnya, ya, dikhabarkan bahwa Romawi sedang mempersiapkan kekuatan untuk menyerang kaum muslimin. Nah, dan itu terjadi kapan? Kisaif, di bulan Rajab, di musim panas. Ya, di musim yang sangat panas, ya, dibarengi dengan saat matibis simar. Musim, ya, masaknya, matangnya, mendekati panennya buah-buahan. Itu sudah dorongannya sangat kuat untuk tetap tinggal di Madinah, tetap tinggal di kampung halaman, di rumah, menikmati panen, menikmati buah-buahan. Ya, demikian juga musim yang sangat panas itu, ya, ya, semakin membuat seperti itu, semakin menggoda untuk tetap tinggal di Madinah, untuk tetap tinggal di kampung, daripada harus bepergian, luput, ya, tidak bisa menikmati buah-buahan, panen, tanaman, ya, tambah lagi kepanasan di jalan. Nah, sehingga waktu tersebut, waktu itu, ya, waktu yang sangat sempit bagi kaum muslimin, ya, jaraknya sangat jauh, ya, sampai ke perbatasan Syam, ya, ditambah lagi buah-buahan, ya, sudah masak, panen, ya, cuaca juga sangat panas, ditambah lagi al-adu, para musuh dikenal memiliki jumlah yang besar dan kekuatan yang besar, perlengkapan yang jauh lebih lengkap. Ya sudah, bagaimana itu? Ya, kaum muslimin berada dalam kondisi yang usrah, kondisi yang sulit. Tidak memiliki kekuatan yang begitu besar sebenarnya. Tidak memiliki perlengkapan yang begitu besar sebenarnya. Oleh karena itulah pasukan yang keluar bersama Nabi SAW ini disebut dengan Daisyul Usrah. Pasukan yang kesulitan. Pasukan yang berada dalam kondisi sulit. Jaish Al-Usrah. Dan waktu itu, momen-momen itu disebut dengan Sa'at Al-Usrah. Momen yang penuh kesulitan. Nah, itu semakin menguji keimanan, ya, kaum muslimin. Sehingga orang-orang munafik, ya, tidak tahan. Sudah. Ada yang menetap dari awal di Madinah, di kampung halaman. Ada yang sempat berangkat untuk mengelabui, setelah itu kabur pulang. Ternyata menghilang kemana? Kembali ke rumah. Nah, seperti itu. Namun kaum muslimin, pasukan Islam yang jujur, ya, terus. Jujur, keimanan mereka mendorong mereka untuk terus bersama Rasulullah SAW. Ya. Dengan kondisi yang sulit seperti itu, panas yang sangat, ya, kondisi yang sulit. Ya, terus mereka bersama Rasulullah SAW dan akhirnya tiba di daerah yang bernama Tabuk. Sampai di situ mereka singgah di tempat itu. Nah, disebutkan bahwa ketika musuh mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan pasukannya ke Tabuk, ya, asabahumur ru'ab, para musuh itu tertimpa rasa takut yang sangat. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dan ini di antara kekhususan beliau dan juga umatnya. Nusir tudirru'ad masyarat syahr. Aku ditolong, yani, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut yakni rasa takut yang Allah timpakan kepada para musuh, padahal jarak perjalanannya masih sejauh 1 bulan. Mereka sudah ketakutan. Ya tentu keistimewaan ini didapatkan jika pasukan Islam benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana para sahabat yang mereka merupakan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janji pertolongan dari Allah berupa rasa takut yang ditimpakan ke dalam hati-hati para musuh itu akan diraih dengan ketakwaan, dengan keimanan yang kuat. Adapun kaum muslimin banyak yang tidak bertakwa, banyak yang lemah imannya, ya bagaimana akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini? Intinya adalah ketika mereka sampai di Tabuk, ya para musuh tertimpa rasa takut yang sangat dan akhirnya mereka mundur. Ya, mundur perlahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Tabuk beberapa hari menunggu kedatangan mereka, kedatangan musuh. Namun ternyata tidak ada yang datang. Tidak ada musuh yang datang untuk menyerang dan menggempur, padahal sudah ya. Dipersiapkan oleh kaum muslimin jika mereka akan datang menyerang. Maka muslimin kembali ya dalam keadaan selamat dan mendapatkan pahala besar setelah menjalani ujian ini. Adapun orang-orang munafik ya sudah ketakutan duluan. Ya, orang-orang munafik sudah ketakutan. Ya, mereka lebih menyukai kehidupan duniawi di kampung halaman yang mendapatkan dosa sudah. Di antara yang dikatakan oleh orang-orang munafik yang mundur, ya, orang-orang munafik yang mundur tidak melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mereka katakan adalah ini, lihat nih, kaum muslimin pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tertipu. Mereka kira menghadapi orang-orang Romawi Bani Asfar itu sebagaimana menghadapi kabilah-kabilah Arab yang mudah. Mereka kira menghadapi Romawi Bani Asfar itu semudah menghadapi kabilah-kabilah Arab yang berhasil dikalahkan berkali-kali. Oh tidak, mereka susah untuk dikalahkan. Mereka pasukan yang kuat dan seterusnya. Ya. Itu diantara yang ditakutkan oleh orang-orang munafik. Ya. Sehingga mereka tidak percaya, tidak yakin, tidak beriman kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam peristiwa perang Tabuk inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat panjang lengkap. Satu surat panjang di dalam Al-Qur'an kamilah secara utuh lengkap. Yaitu surat apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah, surat yang cukup panjang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa perang Tabuk ini. Di dalam surat At-Taubah ini Allah membongkar aib-aib dan sifat-sifat buruk orang-orang munafik. Di antara mereka ada yang begini sifatnya, di antara mereka ada yang begini sifatnya, di antara mereka begini-begini. Ya, dan seterusnya. Ya. Dan di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memuji kaum mukminin. Ya. Memuji kaum mukminin. Ini di antara hikmah Allah yang sangat besar, Allah memberikan berbagai ujian. Nah, ternyata di antara yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang saat itu masih bersama pasukan Islam, ya, adalah beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat bentuk senda gurau, olok-olok, ejekan, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Al-Qur'an dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai membaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an. Nah, ini di antara yang terjadi di dalam peristiwa itu, peristiwa perang Tabuk yang kemudian dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beberapa kalimat yang diucapkan oleh orang-orang munafik untuk mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sehingga orang ini mengatakan ma ra'aina misra qura'ina. Kita tidak pernah melihat ada yang semisal dengan para pembaca Quran kami ini. Pembaca Quran kita siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya, na'udzubillah. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghab butunan. Tiga sifat. Tiga sifat jelek yang dia tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia itu apa? Yang pertama adalah arghab butunan. Ya, orang yang lebih besar, lebih lapang perutnya, maksudnya apa? Suka makan. Ya. Rakus. Wala akzaba al-sunan. Orang yang lebih suka berbohong, lebih pendusta lisannya, ucapannya. Ini sifat yang kedua. Ya, dia tuduhkan, tuduhan tanpa bukti. Wala ajmana 'indal liqa. Lebih penakut ketika bertemu dengan musuh. Ini tiga sifat yang dia tuduhkan. Tiga sifat yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia. Padahal sifat-sifat ini tidaklah pantas, tidaklah tepat kecuali disematkan kepada orang-orang munafik. Sifat yang pertama adalah sifat rakus. Orang munafik lebih pantas untuk mendapatkannya. Dan memang seperti itulah orang-orang munafik. Ya, mereka orang yang rakus, orang yang sangat berambisi terhadap dunia. Sangat berambisi terhadap dunia. Buktinya apa? Ya, buktinya banyak dari mereka yang akhirnya lebih memilih tinggal di Madinah untuk menikmati perempuan. Siapa yang rakus? Ya. Siapa yang lebih berambisi terhadap duniawi? Nah, adapun seorang mukmin yang tak rakus, bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang mukmin itu apa? Ya'kul bimi'an wahid. Seorang mukmin itu makan dengan satu usus. Ya. Satu usus. Seorang mukmin itu juga makan suruh dipani sepertiga untuk makanannya. Ini sepertiga. Ya, dari apa namanya perutnya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Adapun orang kafir ya'kulu bisab'ati am'a. Makan menggunakan tujuh usus. Maksudnya banyak sekali, berlipat-lipat. Orang kafir itu rakus, ada pun seorang mukmin dan mukminin, orang-orang mukmin yang paling afdal, paling utama, paling mulia adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang zuhud. Ya. Mereka orang-orang yang zuhud. Kemudian sifat yang kedua adalah al-sunan. Ya. Suka berbohong. Dia tuduhkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Padahal orang munafik itu yang lebih pantas untuk disebut seperti itu. Untuk disematkan kepada mereka sifat ini. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW bahwa apa? Ya. Tanda kemunafikan itu ada berapa? Ada tiga. Di antaranya adalah idza haddatsa kadzaba. Ketika berbicara dia suka berbohong. Oh, berarti orang munafik yang pantas. Ya, berarti terbalik. Orang-orang munafik ini menuduh para sahabat, demikian juga bahkan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berbohong, padahal orang munafik itu yang suka berbohong. Nah, adapun kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ya, orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, ya, mereka adalah orang-orang yang jujur. Bahkan dipersaksikan kejujuran mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti di dalam firman-Nya bagaimana surat Al-Hasyr, "Lil fuqara'il muhajirin," untuk orang-orang fakir muhajirin. Perhatikan muhajirin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ukhrizu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa rizwana. Yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka dan harta benda mereka dalam keadaan mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka membela Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berkata bagaimana tentang para sahabat? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah golongan yang shadiqun, golongan yang jujur, orang-orang yang jujur. Adapun orang-orang munafik seperti tadi, justru kemunafikan di antara tandanya adalah al-kadzib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu berbohong. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi innahum, yakni innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar pembohong. Nah ini. Ya, ini terbalik. Demikian pula sifat yang ketiga. Dia menuduh Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu penakut untuk bertemu musuh. Padahal siapa yang penakut? Orang-orang munafik. Ya, kemunafikan mereka yang itu artinya adalah kelemahan iman atau bahkan ketiadaan iman mereka membuat mereka itu penakut. Penakut ketika berjihad. Ya, bahkan penakut ketika beramal soleh yang itu membutuhkan pengorbanan besar. Ya, takut. Takut miskin, takut terluka, takut hilang nyawanya, ya takut ini, takut itu. Ya terbukti di sini di dalam peristiwa perang Tabuk, ya, mereka banyak yang kabur, siapa yang takut? Rasulullah SAW dan para sahabatnya terus melanjutkan perjalanan ke Tabuk, ya menghadang, ya pasukan Romawi yang dikabarkan akan datang menggempur. Sehingga siapa yang penakut? Orang-orang munafik itulah yang penakut. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Munafiqun, yahsabuna kulla shayhatin 'alaihim. Orang-orang munafik ini, mereka mengira, menyangka setiap kali ada teriakan itu teriakan terhadap mereka. Apa maksudnya? Maksudnya ketika mendengar orang berteriak, orang-orang munafik itu langsung waspada, jangan-jangan saya sedang mau ditangkap, mau dihukum, mau disiksa. Ya, musuh datang. Ini ya persaksian dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik. Orang munafik itu serba takut. Yahsabuna kulla shayhatin 'alaihim. Mereka menduga, mereka mengira, menyangka setiap kali ada teriakan itu teriakan terhadap mereka. Padahal mungkin orang yang mencari barang hilang. Ayo siapa yang melihat barang saya ini? Siapa? Teriak. Kemudian orang-orang munafik langsung takut. Jangan-jangan mau ditangkap, mau dipukuli dan seterusnya, penakut. Ya, demikian pula orang-orang munafik itu ya menyukai kehidupan duniawi, yang mereka takut mengorbankan dunia mereka demi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat-kalimat semacam ini, tuduhan-tuduhan semacam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, kira-kira mungkin atau tidak muncul dari lisan seorang yang beriman? Ya, sebenarnya tidak akan berani. Mithla qurra'ina ha'ula, seperti para pembaca Quran kita ini. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Bagaimana sifatnya begini-begini? Nah, mungkin atau tidak? Sebenarnya sangat tidak mungkin. Oleh karena itulah Auf bin Malik langsung memvonis, bohong kamu, walakinna kamu munafik. Pasti kamu munafik. Pasti kamu adalah orang munafik, bukan seorang mukmin. Sebab kalimat semacam ini, ejekan semacam ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya enggak mungkin muncul dari seorang mukmin. Ya, oleh karena itulah Auf bin Malik ya mengatakan sadat kamu bohong, walakinna kamu munafik. Akan tetapi pasti kamu itu munafik. Sungguh aku akan kabarkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Auf bin Malik bergegas menuju Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal itu kepada beliau. Namun ternyata Al-Quran telah turun terlebih dahulu, beberapa ayat Al-Quran, wahyu dari Allah menerangkan peristiwa yang terjadi. Ya. Auf bin Malik datang dalam keadaan Al-Quran sudah mendahului. Nah, setelah Auf bin Malik datang, berikut adalah orang itu, pelakunya, yang mengolok-olok, yang bersendat gurau. Ya, datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Nabi SAW, Qadir ahala wa rakibana qatahu. Nampaknya ini dua kalimat yang sama artinya, irtahala wa rakibana qatahu. Irtahala, yakni menunggangi rahilah. Rahilah atau rahil, yakni tunggangan, menaiki kendaraan. yaitu raqibana fatah, menaiki ontanya. Naam. Jadi semacam tafsir raqibana qatahu, tafsir dari irtahala, maknanya kurang lebih sama. Naam. Nah, ini nampak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan wahyu dari Allah tentang ya, yang menyebutkan perkataan orang-orang munafik ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya segera beranjak dan menaiki ontanya. Tujuannya apa? Ya, untuk menggagalkan keinginan orang munafik ini meminta maaf. Ya. Ya sudah, biar diputus sekalian, gak usah ada kata maaf. Ya, sehingga enggak memberi kesempatan apa mendengarkan orang itu. Orang itu enggak usah diberi kesempatan untuk menyampaikan kalimatnya, ya ungkapan maafnya. Lalu orang itu terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergerak bersama tunggangan beliau. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu haditsar rabb. Tadi kami hanyalah mengobrol obrolan kosong, tak serius, hanya berbincang sebagaimana rombongan safar ya untuk mempersingkat ya perjalanan ini. Nah, Ibnu Umar ya menggambarkan bagaimanakah orang itu ya sikapnya, bagaimana ketika menyampaikan permintaan Nabi itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia muta'alliqan bi nis'ati naqd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu terus bergelantungan memegangi ya tali kendali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inal hijarata tanqudu rijlai, dan sungguh perbatuan ya beri tanahnya berbatu itu melukai kedua kakinya. Nah, yakni dia berjalan terseok-seok dalam keadaan perbatuan mengenai kakinya. Ya, dan nampaknya wallahu a'lam dia berjalan dengan cepat mengikuti kecepatan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesandung-sandung begitu maksudnya tan kubur jelai. Nah, tapi dia tidak memedulikan rasa sakit ya kakinya terkena batu. Kenapa? Wah, karena ini urusannya besar. Ya, dia ingin meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan perintah Allah di dalam menjawab. Jawaban beliau sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam ayat yang baru turun kepada beliau. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah ya Rasulullah kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat sucinya dan dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kalian tadi sudah gurau berolok-olok. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta uzur, minta maaf. Ya. Jadi beliau tidak memaafkan ya karena perintah Allah. La ta'tadziru, katakan kepada mereka jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sama sekali kepadanya. Ya, tidak memberi kesempatan sedikit pun kepadanya. Wa ma yazidu alaihi, dan tidak menambah kalimat ya selain yang Allah perintahkan. Billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Keterkaitan asar ini, asar hadis ini, kisah ini dengan bab sangat jelas. Asar ini atau hadis ini menjelaskan dan menafsirkan ayat dari surat At-Taubah. Ya, ayat dari surat At-Taubah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di dalam bab ini. Tentang orang yang berolok-olok, bersendal gurau. Ya, sesuatu yang terdapat pada zikrullah, Al-Quran, atau Rasulullah SAW. Nah, di dalam asar ini atau hadis ini terdapat banyak faedah yang dapat dipetik darinya. Ya, terdapat banyak faedah. Di antaranya yang pertama, bayan ma tantawi alaihi nufusul munafiqin minal adawati lillah wa rasulihi wal mu'minin. ya, penjelasan bagaimanakah isi hati orang-orang munafik, ya, bagaimanakah isi hati orang-orang munafik, yaitu permusuhan kepada Allah, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Orang-orang munafik itu sangat musuhi, ya, walaupun mereka itu menampakkan beragama Islam, mengaku Muslim. Ya. Nah, ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja banyak orang-orang munafik. Padahal waktu itu Islam sudah semakin kuat, ya kan, yaitu tanggal berapa? Tahun 9 Hijriah. Wah, tapi masih banyak orang-orang munafik. Nah, menurut antum bagaimana di zaman ini? Ya. Yang sangat jauh dari masa kenabian, ya, sudah mulai meredup, ya, ilmu-ilmu syariat, ya, di berbagai negeri Islam yang banyak kaum musliminnya, bahkan tapi meredup, ya, bagaimana kiranya? Ya tentu wallahu alam, banyak orang-orang munafik, hanya saja mereka adalah munafik yang definisinya adalah menampakkan beragama Islam tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, kita tidak bisa memfonis. Ya, sesuai dengan zahirnya, itu yang diperintahkan kepada kita adalah menyikap setiap orang sesuai dengan yang nampak. Nampaknya muslim ya sudah, tapi ya, wallahu'alam, benarnya banyak munafikin. Walaupun menampakkan Islam dan berusaha menyembunyikan kekafirannya, menyembunyikan ketiadaan imannya, tapi tetap nampak biasanya min falatati al-sinatihim, ya, dari ucapan-ucapan lisan mereka nampak. Putusan mereka, tingkah laku, tindak tanduk mereka itu nampak. Tapi ya sudah. Ya sudahlah. Ya, dan kita sendiri pun juga tidak merasa aman dari sifat kemunafikan. Ya, yang merasa aman dari kemunafikan itu orang yang dikhawatirkan munafik justru. Orang yang benar-benar beriman, yang kuat imannya, justru khawatir dia itu sebenarnya munafik. Ya. Ya, oleh karena itulah Umar bin Khattab ya sangat takut, sehingga bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman pernah diberitahu oleh Rasulullah SAW nama-nama orang munafik di waktu itu, namanya bulan. Yang termasuk menafikan adalah fulan, disebutkan satu persatu. Sehingga Hudzaifah ibn al-Yaman disebut sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah. Ya. Al-sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man sama? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut namaku bersama orang-orang yang disebut namanya dari kalangan munafikin? Takut sekali itu Umar bin Khattab. Nah. Kemudian faedah yang kedua. Anna man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fa huwa kafirun wa in kana mazihan. Bahwa siapapun yang berolok-olok, bersenda gurau, mengejek Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah kafir, walaupun dia bercanda, tidak serius mengejek Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, walaupun tidak serius, hanya mengatakan apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Tapi tidak meyakininya, tapi sekedar bercanda. Ya kamu sadar ketika mengatakannya, sadar ya sudah, itu namanya istihza. Istihza berrasul sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kamu tidak serius meyakini makna kalimat itu, tapi kenyataannya kamu telah menjadikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dan olok-olok dan senda gurau. Abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Maka hukumnya adalah kafir. Ya, hukumnya adalah kufur. dan kufur akbar. Yang semacam ini ya wajib kita pelajari, bukan untuk memvonis-vonis orang, kamu kafir, bukan. Yang paling pentingnya adalah agar kita itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kafir. Ya, ya karena sebagian orang apa namanya salah persepsi, salah sangka, dikiranya kita mempelajari, oh begini kafir, berarti mereka adalah jamaah yang suka mengkafirkan, bukan begitu. Ya, masalahnya atau sebabnya adalah karena memang Allah menerangkan, Rasulullah SAW menerangkan perbuatan ini bisa menyebabkan kafir, perbuatan itu bisa menyebabkan kafir, dan harus dipelajari. Biar terutama diri kita sendiri tidak terjatuh di dalamnya. Adapun masalah mengkafirkan dan seterusnya itu perkara yang sangat apa namanya, ya sangat berbahaya, ya tidak mudah, dan yang terpenting adalah diri kita sendiri terutama dan mendakwah. Dan mengajarkan kepada orang lain agar menjadi perbuatan-perbuatan ini. Ada berkaitan fonis, maka itu bukan perkara yang gampang. Kemudian faedah yang ketiga, ya, bahwa ini faedah penting, melaporkan perbuatan-perbuatan orang-orang fasik, orang-orang fasik, pelaku dosa besar, apalagi penjahat yang merugikan banyak orang, melaporkan perbuatan mereka kepada pihak yang berwenang, ya, agar ditegur atau dihukum hingga jera, itu tidak termasuk ghibah. Dan itu tidak termasuk namimah. Apa itu namimah? Sering kita artikan dengan adu domba. Ya, adu domba. Ini tidak termasuk ghibah, menghibai orang. Ini juga tidak termasuk mengadu domba dua belah pihak biar saling bermusuhan antara pihak berwenang dengan individu-individu masyarakat. Bukan, ini tidak termasuk namimah, juga tidak termasuk riba. Bahkan itu merupakan bentuk nasihat. Ya, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Untuk siapa nasihat itu? Lillahi wa rasuli wa li'a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat terhadap Allah, terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nasihat terhadap para pemimpin kaum muslimin dan masyarakatnya. Masuk bentuk nasihat. Nah, jadi perlu dibedakan antara namimah dengan ini. Ya. Namimah itu apa? Naql. Anil ghair lil ghair. Menukilkan. Ya, menukilkan, menyampaikan sesuatu dari orang lain kepada pihak yang lain, dari seseorang kepada pihak yang lain, tujuannya hanya satu, lil ifsad. Li ifsad zatil bain, tujuannya adalah untuk merusak hubungan mereka, itu tujuannya. Tujuannya hanya itu, enggak ada tujuan apa namanya? Tujuan-tujuan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, biar orang ini dinasehati, orang ini ditegur, atau orang ini jahat biar dijauhi, jangan tertipu, kesibukan itu semata-mata untuk membuat kekacauan, ya, kekacauan, kerusakan hubungan, itu namanya namimah. Adapun melaporkan, ya, melaporkan yang itu memang perlu untuk dilaporkan. Tujuannya apa? Agar misalkan pihak yang terlapor itu dinasehati, ya, dia sendiri mungkin nggak mampu menasehati, atau sudah menasehati tapi ternyata belum juga diterima, atau agar dihukum, ya. Atau agar apa lagi? Agar ya pihak yang terlapor ini misalkan ya dijauhi, diwaspadai, hati-hati dari fulan. Ya. Kenapa? Karena begini-begini, antum jangan sampai terkecoh, jangan sampai tertipu. Dan semisalnya, maka ini bukan namimah. Namimah itu semata-mata biar ada ifsad, kerusakan hubungan yang sebelumnya baik. Nah, bahkan hukumnya wajib kalau melaporkan ya suatu hal yang merusak, yang berbahaya, itu hukumnya bisa wajib. Tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Termasuk dalam hal ini kepada pihak yang berwenang. Demikian juga di kehidupan pondok pesantren, misalkan ya, ada santri yang begini, ya dilaporkan. Jangan nanti, nanti kita mengadu domba antara pengajar, pengurus, misalkan dengan beberapa santri, ya enggak begitu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Kemudian faedah yang keempat, al-ghilzah 'ala a'da'illahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang keras terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi disyariatkan di dalam menyikapi musuh-musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan sikap yang ghalidh, yang keras, bukan malah lemah lembut. Tuh, dia itu sudah melecehkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kamu malah berlemah lembut kepadanya, bersimpati dengannya, ya, ramah tamah dengannya. Ya jangan, sikapilah dengan ghalidh dalam rangka kecemburuan terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak menyikapinya dengan keras. Orang ini datang mau minta maaf, Nabi berpaling pergi. Orang ini mau ngomong, bahkan ngomong terus ya sambil memegangi tali kendali onta beliau, dia tetap jalan terus. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengulang kalimat yang Allah perintahkan dan tidak menambah kalimat dari diri beliau sendiri. La ta'tadiru, enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Nah, ini nampak dari sini ya bahwa terhadap musuh-musuh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sikap yang tepat adalah sikap yang apa? Yang ghalidh. Ya. Sehingga hukum asal menyikapi musuh-musuh Allah adalah syiddah. Hukum asal menyikapi orang yang jelas dia adalah musuh Allah adalah sikap yang syadid, syiddah. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagaimana di dalam surat Al-Fath, asyiddah 'alal kufar ruhama bainahum. Asyiddah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu syadid, keras terhadap orang-orang kafir, asyiddah 'alal kufar. Jadi ini sikap yang tepat terhadap a'da'ullah. Ruhama bainahum, saling sayang menyayangi di antara mereka kaum muslimin. Demikian pun Allah Ta'ala telah memerintahkan sikap yang keras, wa ghalidh 'alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini musuh-musuh Allah. Jadi terkait dengan musuh-musuh Allah yang itu memang jelas-jelas musuh-musuh Allah, maka sikap yang tepat pada asalnya adalah asyiddah. Walaupun terkadang terhadap mereka kita menggunakan sikap lin. Seperti apa? Seperti dalam kondisi dakwah, mendakwahi. Ya, mendakwahi, mengajak, demikian juga dalam kondisi taklif, ya, membujuk mereka agar bersimpati sedikit demi sedikit kepada Islam. Nah, itu kan enggak mungkin dengan keras. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir di zaman dahulu, banyak yang beliau sikapi dengan apa? Lemah lembut, lin, dengan halus. Biar apa? Biar mereka bersimpati. Ini dalam kondisi dakwah, taklif. Ya, dan semisalnya. Namun pada asalnya terhadap musuh-musuh Allah adalah apa? Syiddah. Nah, adapun terhadap selain musuh-musuh Allah, terhadap sama muslim sama mukmin, sama muslim sama mukmin adalah apa? Lin. Ya, ini bedakan. Jika terhadap musuh-musuh Allah, maka hukumnya adalah syiddah. Dalam keadaan tertentu boleh lin, lemah lembut. Namun terhadap selain musuh-musuh Allah, sesama muslim, sama mukmin, hukum asalnya adalah lin. Ya, lemah lembut. Sama muslim, sama mukmin. Walaupun terkadang dalam kondisi tertentu syiddah, keras. Ya, harus melihat kondisi. Kemudian faedah yang kelima, bahwa di antara uzur atau permintaan maaf ada yang sepantasnya tidak diterima atau tidak sepantasnya diterima. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, loh, katanya kita itu jadi orang itu pemaaf. Ya, afdhalu akhlaqil mu'min al-'afw. Ya. akhlak terbaik seorang mukmin itu adalah al-'afw, suka memberi maaf. Iya, tapi tetap saja ada pengecualian. Di sana ada permintaan-permintaan maaf yang sepantasnya itu tidak diterima. Ya. Dalilnya apa? Ya ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab orang-orang munafik itu dengan mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta-minta maaf. Oh, berarti di sana ada kondisi-kondisi di mana permintaan maaf itu tidak diterima. Ya, permintaan maaf tidak diterima. Ya. Memberi maaf. Ya. Memberi maaf yang diperintahkan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi maaf, memaafkan yang terdapat padanya ikhlas. Terdapat padanya maslahat. Ya, maslahat. Ya, jadi syaratnya itu, kalau tidak ada maslahat dalam memberi maaf, bahkan mungkin yang ada adalah ifsad, mafsadah, ya, kerusakan, efek negatif, tidak ada maslahat sama sekali, ya sudah, jangan memberi maaf. Dalil hal ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Faman 'afa, barang siapa memberi maaf, wa aslaha, dan berbuat baik, yakni berbuat kemaslahatan, dia mewujudkan kemaslahatan dengan pemberian maafnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas Allah, Allah yang menanggung pahala orang itu. Jadi memberi maaf yang berpahala itu adalah 'afa wa aslaha, memberi maaf, dan dalam pemberian maaf itu terdapat maslahat, wa aslahat. Ya. Nah, maslahatnya apa? Maslahatnya ya banyak. Ya, di antaranya maslahat berupa apa? Islah dzatil bait, hubungan antara dua belah pihak, antara kita dengan dia menjadi baik. Tidak ada baiknya untuk diteruskan permusuhan ini, kerenggangan hubungan ini. Sesama muslim, sesama mukmin itu harus ya saling bersahabat, saling menyayangi, sudah maafkan. Demikian juga maslahat-maslahat yang lain yang sangat banyak. Maslahat-maslahat lain yang sangat banyak. Maslahat enggak cuma masalah apa? Islah dzatil bait, memperbaiki hubungan. Maslahat ya bisa dirujuk kepada dalil-dalil syar'i, ini yang bermaslahat memberi maaf ataukah tidak, dilihat. Tapi kalau tidak ada maslahat, bahkan yang ada adalah ifsad, mafsadah, maka tidak boleh memberi maaf. Seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Faman tan'afu ifsadan la yuslahan." Barang siapa pemberian maafnya itu justru menimbulkan mafsadah dan tidak menimbulkan maslahat, fa innahu asimun bihadzal afu, maka dia berdosa dengan pemberian maafnya ini. Ya, misalkan orang yang jahat, ya, kejahatannya itu ya merugikan banyak orang. Jika dibiarkan, dia akan terus-menerus seperti itu. Ya, maka kita maafkan atau tidak? Kita pernah menjadi korbannya misalkan, kita dimaafkan. Ya, laporkan kepada pihak yang berwenang agar dihukum dan jera. Kalau memberi maaf, jadi malah kita bisa. Padahal kita bisa melaporkan, bisa menghukumnya. Ya. Berbeda kalau ada orang yang ya, istilahnya berkhilaf. Ya. Dia orang yang baik dan seterusnya pada satu kondisi terjatuh dalam kesalahan, itu dimaafkan. Bermaslahat. Kemudian faedah yang lain. Faedah yang keenam adalah al-khawf minan nifaq, rasa takut dari kemunafikan. Ini hendaknya kita itu takut terhadap sifat an-nifaq, kemunafikan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan bahwa ada keimanan pada mereka sebelum mereka mengucapkan kalimat sendagurau tersebut. Jadi sebenarnya ada keimanan pada kafartum ada imanikum. Ya, mereka sebelumnya orang-orang yang mukmin atau tergolong munafik. Ya, ada dua pendapat para ulama tadi yang sudah kita singgung. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, ya, sebab nuzulnya surat At-Taubah tentang orang-orang munafik. Demikian pula melihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, maka nampak sebenarnya ya, bahwa mereka itu sebelumnya memang sudah munafik. Tapi kemudian kemunafikan mereka ya semakin nampak, semakin muncul. Qad kasartum ba'da imankum. Wallahu a'lam. Nah ini, semestinya takut dari kemunafikan, jangan merasa aman. Ya, seperti tadi Umar bin Khattab sangat mengkhawatirkan kemunafikan. Bahkan para sahabat Nabi SAW mengkhawatirkannya. Seperti kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah mengatakan, adraktu salasina min ashabi Rasulullah SAW, aku mendapati 30 sahabat Rasulullah SAW, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsih, mereka semua mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya sendiri. Ini iman yang kuat justru menimbulkan kekhawatiran, barangkali sebenarnya dirinya adalah munafik. Nah, iman yang lemah justru membuat seseorang itu merasa aman, ya mana mungkin saya munafik. Nah itu, kemunafikan itu keimanan yang kuat membuat seseorang semakin berhati-hati. Kemudian faedah yang ketujuh, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, bahwa al-istihza, ya berolok-olok, bergurau dengan Allah, dengan nama Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an, itu termasuk pembatal-pembatal keislaman. Walaupun pelakunya tidak meyakini, ya, tidak meyakini makna kalimat tersebut di dalam hatinya. Nah, ya sementara kita cukupkan pelajaran kita Tauhid di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah memudahkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan kita Tauhid. Ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, mohon maaf atas segala kurang yang ada. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.